الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله, semoga manfaat yang kita dapatkan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang ada di masjid ini, sehingga kita bisa berbagi dengan mereka yang ada di luar melalui cara siaran online seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Ada Radio Muslim, kemudian ada Facebook. Ini apa ini? Suci Hati. Facebook juga. Instagram di Suci Hati ya. Barangkali kawan-kawannya yang ada di luar bisa diberitahu bahasanya acara ini juga disiarkan keluar. Tayyib. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua di Bulughul Maram, jangan sampai mengurangi asal belajarnya ya, kalau terlalu ribet. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu ats-tsalatsatu wa shahahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji. Beliau berasal dari Ansar, tepatnya di suku Hajraj. Dan beliau termasuk di antara orang Madinah yang pertama masuk Islam. Pernah mengikuti perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali peperangan. Yang pertama adalah perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Kenapa Abu Sa'id tidak ikut perang sebelumnya, perang Uhud atau perang Badar? Karena beliau termasuk sahabat junior, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengizinkan para sahabat junior untuk berperang jika dia sudah cukup umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kumpulkan para sahabatnya untuk ikut berperang. Dan ada beberapa sahabat yang masih remaja, mereka hadir di situ. Mereka jinjit agar bisa diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jinjit mereka biar tingginya sepadan dengan yang lain, agar dianggap seolah-olah mereka sudah dewasa. Menunjukkan bagaimana keberanian para remaja di masa silam. Jadi kalau ketahuan masih pendek, masih kecil gitu, nanti dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biar enggak ketahuan ketika berbaris jinjit. Menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk ikut jihad. Dan beliau banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau termasuk sahabat yang dikenal sebagai Alimul Ansar, sebagai ulamanya orang Ansar. Sehingga masyarakat Ansar kalau ingin bertanya tentang masalah ahkam, di antara referensinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ats-Tsalatsah, akhrajahu Ats-Tsalatsah, diriwayatkan oleh imam yang tiga. Yang dimaksud dengan Ats-Tsalatsah, masih ingat siapa saja? Ahmad, Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau akhrajahu tsalatsah muttafaq alaih bittifaqil ulama. Akhrajahu tsalatsah berarti dia statusnya muttafaq alaih dengan sepakat ulama. Muttafaq alaih menurut jumhur ulama dan muttafaq alaih menurut Majduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kaidah umum bahasanya aslul ma'i at-taharah. Hukum asal air adalah suci. Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa berubah menjadi najis karena sebab apapun. Sesungguhnya air itu suci, tidak bisa berubah jadi najis karena sebab apapun. Tayyib. Yang dimaksud dengan karena sebab apapun, ini mencakup umum. Karena di sini Nabi SAW menyebutkannya dengan bentuk nakirah fi siyak, nakirah fi siyakin nafyi. Bentuk kalimat nakirah dalam konteks kalimat negatif. Dan para ulama mengatakan, an-nakirah fi siyakin nafyi yufidul umum. Nakirah dalam konteks kalimat negatif menunjukkan makna umum. Kesimpulannya begini, hukum asal air itu suci sehingga kemasukan benda apapun tidak berubah menjadi najis. Baik, tolong dicatat kalimat ini, dan ini belum lengkap kalau tidak kita baca dengan hadis berikutnya. Hadis berikutnya, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi, al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Siapa Abu Umamah Al-Bahili? Beliau adalah Sudai bin Ajlan. Nama asli beliau Sudai. Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili, lebih dikenal dengan kunyahnya. Beliau tinggal di daerah Syam dan meninggal di Syam. Jika disebut Syam, maka mencakup di sana Palestina dan Baitul Maqdis. Dan beberapa riwayat yang tadi disampaikan oleh Syekh, beliau menyampaikan keutamaan-keutamaan Baitul Maqdis, mencakup di sana juga keutamaan Asy-Syam. Karena Syam di masa silam sekarang menjadi 4 negara. Apa saja? Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Ada satu negara lagi, Israel. Enggak boleh masuk ya. Dan harapan beliau semoga 10 tahun ke depan kalau bisa kurang dari itu, negara Israel sudah tidak ada di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi kaum muslimin. Ada banyak sekali riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Masjidil Aqsa dan berikut juga Syam. Bahkan tadi ada satu hadis yang cukup aneh yang boleh sampaikan, siapa yang memulai ihram dari Masjidil Aqsa menuju Mekah. Dan ihram dari Masjidil Aqsa terlalu jauh, karena dia bukan batas mikot, mikotnya masih jauh. Hadis ini riwayat Abu Dawud, meskipun dari sisi sanad statusnya dhaif. Namun ada sebagian ulama yang mempraktekannya. Kata Abu Dawud, di antara gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Waqi Ibnul Jarrah, beliau pernah mengambil miqat di Masjidil Aqsa kemudian berangkat menuju Mekah, sehingga memulai tahihlal labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan, itu berangkat dari Masjidil Aqsa. Tayyib. Namun ini bukan berarti anjuran untuk melakukan itu, karena kembali kepada status hadisnya adalah hadis yang dari sisi sanad lemah. Meskipun kalau ada yang melakukannya, wallahu alam, mengingat ada sebagian ulama yang pernah mempraktikkannya, kita berharap ini diperbolehkan. Kita kembali ke sini. Beliau meninggal di Syam, meninggal tahun 81 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Sesungguhnya air itu tidak bisa berubah jadi najis ketika kemasukan benda apapun, kecuali jika kemasukan benda najis sampai mengubah salah satu di antara tiga sifat: baunya, rasanya, atau warnanya. Sampai mengubah salah satu dari tiga sifat: bau, rasa, dan warna. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, da'afahu Abu Hatim, dinilai da'if oleh Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahirun." Air itu suci, illa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu aw launuhu binajasah. Kecuali kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, baunya, rasanya, atau warnanya, binajasatin, disebabkan karena najis. Tahdutsu fihi, yang menyebabkan air itu berubah menjadi najis. Tayyib. Mengenai dua riwayat ini, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, para ulama ahli hadis telah menegaskan bahasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan kaidah yang kita miliki bahasanya al-ahadithu dhaifah, hadis-hadis yang dhaif, yudhannu annahu laisa minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Diduga bahasanya itu tidak valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagai kehati-hatian, hadis seperti ini tidak dijadikan sebagai acuan dalam ahkam, tidak dijadikan acuan dalam menetapkan hukum. Tayyib. Karena dia tidak dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum, terus kandungan makna hadis ini apakah tidak berlaku? Para ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi secara makna ulama sepakat sahih. Hadis ini dhaif, tapi secara makna ulama sepakat sahih. Dan bedakan dua hal ini. Ada kalimat yang dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara makna bisa jadi sahih. Contoh. Ada sebuah riwayat yang mengatakan sumu tasihhu. Lakukanlah puasa agar kamu sehat. Pertanyaannya, apakah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya bukan. Karena ini hadis yang palsu. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sumu tasihhu. Lakukanlah puasa maka kalian akan sehat. Ini bukan hadis, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh enggak kita mengatakan berpuasalah biar kalian sehat? Boleh, karena memang benar salah satu di antara manfaat orang berpuasa adalah bisa menyehatkan dirinya. Sehingga kalimat puasa bisa sehat, ini bukan kalimat yang salah. Kita sepakat dengan itu. Tapi kalau menyebut ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keliru, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda demikian. Dipahami? Sehingga bedakan antara kalimat yang benar dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar, tapi tidak semua kalimat yang benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Alhamdulillah. Bahwasanya pernyataan air itu suci dan tidak berubah menjadi najis kecuali jika kemasukan najis sampai mengubah bau, rasa, dan warna. Kalimat ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena hadisnya statusnya dhaif. Statusnya dhaif. Sehingga kita tidak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Meskipun kalimat ini benar, karena ulama sepakat salah satu di antara acuan yang bisa digunakan untuk menilai status air apakah dia sudah berubah jadi najis atau tidak adalah dengan melihat tiga indikator tadi. Bagaimana baunya, bagaimana rasanya, atau warnanya. Tayyib. Sehingga kita punya kaidah pelengkap, hukum asal air adalah suci. Dia tidak bisa berubah jadi najis kecuali jika kemasukan benda najis lalu berubah salah satu dari tiga indikator bau, rasa, warna. Sudah? Tayyib. Sekarang ada kasus. Saya punya air satu gelas. Ditaruh panitia di bawah, tidak di atas, ya. Kemudian air ini saya kasih teh. Berubahlah menjadi coklat dan baunya bau teh. Ditambah gula sehingga rasanya jadi manis. Maka terjadilah perubahan bau, rasa, dan warna. Pertanyaannya, apakah air ini jadi najis? Kenapa? Karena yang dimasukkan benda suci. Kalau najis berarti gak boleh minum kopi, gak boleh minum teh, ya. Karena berhubung yang dimasukkan adalah benda yang suci, maka perubahan yang ada di situ tidak mempengaruhi statusnya. Sehingga dari sini kita bisa menilai, ketika ada sebuah air yang menggenang, terus di situ kemasukan daun, ada lumut, ada macam-macam masuk di situ, sampai air ini berubah menjadi coklat. Sampai airnya berubah, mungkin baunya, warnanya jelas, ya, termasuk juga rasanya. Boleh enggak air ini dipakai untuk wudu? Boleh tidak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena perubahan ini kita ketahui bukan disebabkan sesuatu yang najis, tapi disebabkan sesuatu yang suci, yaitu dedaunan atau yang lainnya. Tayyib, kasus yang lain. Saya punya seember air. Ada seember air. Ternyata satu ketika ada cicak yang nelek. Kemudian cicak tadi tainya berada di dalam air, ya, menggenang dia. Pertanyaannya, apakah seember air ini jadi najis? Jadi najis atau tidak? Ya, tidak. Kenapa tidak? Volumenya, maksudnya volumenya, karena caranya adalah lihat perubahannya. Apakah terjadi perubahan bau, rasa, atau warna? Jika salah satu di antara indikator ini tidak ada perubahan, maka hukum asal air ini adalah suci. Sehingga tinggal Anda ambil saja bagian yang ada kotoran cicaknya, sisanya adalah air yang suci. Ini berlaku termasuk ketika ada orang yang ingin berhati-hati, dia punya air satu ember, kemudian ketika dia pipis, pada saat dia cebok, ada perasaan, muncul perasaan was-was dia, jangan-jangan tadi ada yang nyiprat, jangan-jangan ada yang nyiprat. Maka cara untuk paling gampang untuk mengetahui air ini suci atau najis, coba Anda cek tiga indikator tadi. Apakah berubah bau, rasa, atau warna? Jika utuh 100%, maka hukum asalnya suci. Sehingga keraguan yang tadi Anda alami, buang jauh-jauh, taruh di bantul, ya. Baik. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya. Sampai di sini cukup jelas insyaallah. Saya tanya ulang, apa dalil air ketika kemasukan najis kemudian berubah salah satu dari tiga indikator tadi berubah jadi najis? Apa dalilnya? Ijma' ulama. Dalilnya adalah ijma' ulama. Dalilnya bukan hadis, karena hadisnya statusnya dhaif, tapi dalilnya adalah ijma' ulama. Dan ijma' adalah dalil. Ijma' adalah dalil. Apa dalil kalau ijma' adalah dalil? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Mafhum mukhalafah, kesimpulan kebalikannya, berarti jika kamu tidak beda pendapat, kamu bersepakat dalam satu masalah, maka itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Inna ummati la tajtamiu ala dhalalatin. Sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Nah, ulama sepakat, indikator untuk bisa mengetahui benda yang suci atau air yang suci berubah menjadi najis gara-gara kemasukan najis, itu kembali kepada tiga hal tadi, yaitu terjadi perubahan bau, rasa, atau warna. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ini nanti akan menentukan atau akan menjelaskan khilaf di antara para ulama tentang air dua kullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath." Wa fi lafdhin lam yanjas. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang paling unggul di antara yang lain, di antara putra beliau yang lain, dan beliau dikenal sebagai apa? Sahabat yang sangat antusias untuk meniru hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniru kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hampir setiap gerakan demi gerakan oleh Ibnu Umar ditiru. Menunjukkan bagaimana semangat beliau untuk melakukan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam ketika masih kecil bersama ayahnya Umar bin Khattab. Dan perang pertama yang beliau ikuti adalah perang Khandaq. Beliau sama seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu peristiwa perang Uhud daftar enggak diterima. Waktu peristiwa perang daftar perang Badar daftar enggak diterima karena usianya belum genap 15 tahun. Ketika peristiwa perang Uhud, sahabat disuruh baris, beliau termasuk yang jinjit. Tapi juga tidak diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu Abdullah bin Umar masih kecil. Selisih antara perang Khandaq, perang Uhud dengan perang Badar berapa tahun? Berapa tahun? Satu tahun ya. Karena perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah, perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah. Perang Khandaq terjadi di tahun 5 Hijriah. Radhiyallahu an. Kana min au'iyatil ilmi. Beliau termasuk di antara bejana ilmu. Sahabat yang memiliki banyak ilmu. Dan beliau banyak memberikan fatwa. Kata Imam Malik, baqiya Ibnu Umar ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sitina sanatan. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar beliau hidup selama 60 tahun. Ibnu Umar masih hidup selama 60 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Umar menjumpai peristiwa-peristiwa fitnah di akhir masanya para sahabat. Muncul Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, itu Ibnu Umar menjumpainya. Kemudian termasuk juga berbagai macam pembantaian yang terjadi di tengah kaum muslimin, Ibnu Umar menjumpainya. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang mengambil sikap netral, tidak pro Ali bin Abi Thalib dan juga tidak pro kepada Muawiyah, juga tidak berpihak kepada Aisyah. Karena sahabat ketika ayyamul mihnah, ketika musim atau ketika hari-hari penuh dengan peperangan di tengah kaum muslimin, ada tiga mauqif, ada tiga sikap. Ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah, dan ada yang tidak pro dua-duanya. Dan mereka beristihad sesuai dengan apa yang mereka pahami radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u balagal kullatain," ketika air itu sudah mencapai dua kullah, "lam yahmil al-khabath," maka air ini tidak membawa najis. Air ini tidak membawa najis. Dalam riwayat yang lain, "wa fi lafdhin lam yanjas," air ini tidak najis. Diriwayatkan oleh imam yang empat. Siapa imam yang empat? Imam yang empat siapa? Bukhari, Muslim. Terus imam yang empat itu siapa? Rumus kemarin ini sudah pernah kita sampaikan ya. Imam yang empat Ashabus Sunan. Imam yang empat adalah penulis empat kitab Sunan. Siapa saja? An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tayyib. Saya pernah tanya, diriwayatkan oleh imam yang empat. Nah, siapa imam yang empat? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini keliru. Ini bukan imam di situ ya. Yang lebih parah lagi kalau sampai ada orang yang punya pemahaman penulis kitab Sunan, Sunan Bonang, Sunan Ampel. padahal tidak ada hubungannya. Tayyib. Kemudian dalam ayat yang lain, lam yanjus. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dan status hadis ini menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun ulama khilaf apakah hadis ini sahih atau tidak, dan yang benar hadis ini adalah hadis yang statusnya hasan, sehingga bisa diterima sebagai dalil. Sebagaimana ini pendapat Asy-Syaukani, Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir, muhaddis dari Mesir, dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu al-jami'. Tentang makna dua kullah, apa yang dimaksud dengan dua kullah? Yang dimaksud dengan dua kullah adalah air seukuran 408 liter. Atau bukan di sini ya, 408 gram. Fayakunu miqdarul kullah wahid, maka satu kullah di situ adalah 102 kilo. 102 kilo kalau air berarti 102 liter. Maka dua kullah berarti 204 liter. Tolong dikoreksi tadi, dua kullah berarti 204 liter. Karena 1 liter air sama dengan 1 kilogram. 1 liter air sama dengan 1 kilogram. 1 kullah sama dengan 102 kilo, 102 liter. Maka 2 kullah berarti 204 liter. Baik. 1 barel, 1 drum itu berapa ini? 200-an liter. Nah itulah kurang lebih ukuran air 2 kullah. Sehingga kalau bapak ibu punya tandon yang gede, 400 liter sampai 500 liter itu sudah lebih dari 2 kullah. Dalam hadis ini dinyatakan air kalau mencapai 2 kullah, 200 liter ke atas, maka tidak membawa najis. Apa makna hadis ini? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan apabila air itu mencapai 2 kullah ke atas, maka kena najis enggak ngefek. Sehingga ketika kecipratan kencing, ketika ada tikus yang nelek di situ ya, ada cicak kotorannya dimasukkan di situ, sama sekali tidak memberikan pengaruh. Termasuk misalnya ada bangkai cicak ya, karena cicaknya berenang enggak bisa tenggelam mati di situ, maka ini tidak memberikan pengaruh dan tidak berubah menjadi najis. Karena banyaknya berapa? 2 kullah. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, kurang dari 2 kullah, maka menurut mereka, menurut pendapat yang pertama ini, hukumnya jadi najis. Sehingga kalau Anda punya air 1 ember kecil, kurang dari 100 liter misalnya, terus kecipratan najis, najis semuanya. Sudah? Pendapat pertama ini adalah pendapat Syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'iyah. Makanya menurut pendapat Syafi'iyah, air kalau kurang dari 2 kullah terus kena najis, berubah jadi najis. Tapi kalau 2 kullah ke atas, ketetesan najis enggak ngefek. Kecuali jika najis itu terlalu banyak sehingga mengubah bau, rasa dan warna. Sementara pendapat yang kedua, dan ini pendapat ulama yang lain, bahwa ketika air itu mencapai 2 kullah kemudian dia kena najis, maka dia tidak berubah jadi najis kecuali jika berubah 3 indikator yang tadi kita sebutkan. Namun kalau kurang dari 2 kullah kemudian kena najis, tapi 3 indikator ini tidak berubah, apakah statusnya jadi najis? Menurut pendapat yang kedua ini, tidak najis selama bau, rasa dan warna tidak berubah. Selama indikator 3 ini, bau, rasa dan warna tidak berubah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Karena itulah, sepanjang tidak ada perubahan terhadap bau, rasa dan warna, meskipun dia kurang dari dua kullah, ketika kemasukan najis tidak ada perubahan tiga indikator tadi, maka status air ini tetap suci. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Bagaimana kok bisa dikatakan ini lebih kuat? Ceritanya begini. Jadi dalam kaidah fikih atau dalam kaidah usul fikih, jika ada dalil mantuk dengan dalil mafhum, maka yang dikuatkan adalah dalil mantuk. Jika ada kalimat dalil yang teksnya itu satu arah dengan kesimpulan dari kebalikan dalil dan dia saling bertentangan, maka yang dikuatkan dalil mantuk. Contoh ya, ini akan susah kalau enggak pakai kalimat yang lain. Ada orang mengatakan hukum asal makanan adalah halal. Kalimatnya ya, kalimat ini mantuk. Kenapa? Dia teksnya searah. Hukum asal makanan adalah halal. Pokoknya kamu setiap kali ketemu makanan, anggap saja itu halal, karena hukum asalnya halal, gitu ya. Kemudian ada kalimat yang kedua, makanan yang dibungkus aman dari sesuatu yang haram. Kalimatnya, makanan yang dibungkus aman dari sesuatu yang haram. Berarti ketika makanan itu dibuka, tidak terbuka tidak dibungkus, maka makanan ini ada kemungkinan kemasukan sesuatu yang haram. Begitu ya. Kesimpulan, jika makanan itu terbuka, berarti dia kemasukan sesuatu yang haram. Ini namanya mafhum. Namanya mafhum. Karena teks kalimatnya, makanan jika terbungkus aman dari sesuatu yang haram. Kemudian ada kesimpulan, berarti kalau terbuka tidak aman dari sesuatu yang haram. Kesimpulan ini kan sebenarnya kesimpulan karena kebalikan dari teks. Kesimpulan kebalikan ini namanya apa? Mafhum. Jelas? Bisa dipahami? Dong atau belum? Kita ulangi ya. Kita ulangi. Contoh misalnya, sebenarnya mafhum itu apa, Pak? Mafhum itu kesimpulan kebalikannya. Mafhum itu adalah kesimpulan kebalikannya. Ya. Contoh ya, siapa yang datang ke Masjid Suciati dapat makanan, gitu ya kalimat ini. Kalau kita membuat kesimpulan kebalikannya, berarti siapa yang datang ke selain Masjid Suciati nggak dapat makanan. Kesimpulan kedua ini namanya apa? Mafhum. Nah, yang namanya mafhum bisa benar bisa salah. Iya enggak? Baik. Kalau saya mengatakan siapa yang datang ke Masjid Suciati dapat makanan, apakah berarti kalau saya enggak datang ke Masjid Suciati enggak dapat makanan? Belum tentu benar. Dipahami? Belum tentu benar. Saya bisa jadi datang ke masjid yang lain ternyata juga dapat makanan. Maka kalimat ini tidak menunjukkan siapa yang datang ke masjid yang lain enggak dapat makanan. Tapi siapa yang datang ke Masjid Suciati pasti dapat makanan. Dipahami ya? Sehingga teksnya betul, tapi mafhumnya belum tentu betul. Kesimpulan kebalikannya belum tentu betul. Baik, kita kembali ke hadis. Nabi SAW mengatakan, air kalau jumlahnya dua kullah aman dari najis. Aman dari najis. Apakah berarti kesimpulan kebalikannya berlaku? Berarti kalau air kurang dari dua kullah tidak aman dari najis. Ya? Betul atau salah? Belum tentu. Baik. Kalimat kesimpulan yang kedua ini namanya mafhum. Nah, kalimat mafhum ini bertentangan dengan kalimat mantuk. Kalimat mantuk itu yang satu arah tadi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis sebelumnya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak berubah menjadi najis karena kemasukan apapun. Ini apa ini? mantuk. Hukum asal makanan adalah halal. Hukum asal air adalah suci. Ini mantuk. Berarti kalau kamu nemu air seberapapun, hukum asalnya suci. Meskipun dia kurang dari 2 gula. Dipahami? Walhamdulillah. Karena itu kalau ada pernyataan, ada 2 pernyataan. Siapa yang berbuka di masjid dapat makanan. Siapa yang berbuka di masjid dapat makanan. Pernyataan yang kedua, siapa yang berbuka di masjid suciati pasti dapat nasi. Apakah berarti siapa yang berbuka, kesimpulannya adalah berarti siapa yang berbuka di masjid selain suciati gak dapat nasi? Salah atau betul? Belum tentu ya. Bisa betul, bisa salah. Dipahami di sini? Ini mencari tarjih ketika terjadi pertentangan antara mafhum dengan mantuk. Nah, kita sudah mengambil sebagian ilmu usul fikih ya. Ini termasuk kaidah dalam ilmu usul fikih. Sebenarnya gampang untuk dipelajari, insyaallah ya. Nah, ketika dipraktekkan, salah satu contohnya seperti yang kita jumpai di sini. Ada hadis yang berbunyi hukum asal air itu suci. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan air kalau mencapai 2 kullah aman dari najis. Nah, terus ada pertanyaan, apakah berarti jika air itu kurang dari 2 kullah menjadi sensitif najis? Nah, ini tanda tanya. Ada yang membenarkan, ada yang menganggap enggak benar. Nah, jumhur mengatakan ini enggak benar. Kenapa? Karena hukum asal itu suci. Sehingga ketika ada air yang kurang dari 2 kullah, lalu air itu ketetesan najis, tapi tidak sampai mengubah bau, rasa, dan warna, maka hukum asalnya tetap suci. Sampai terjadi perubahan 3 indikator tadi. Sebagaimana ketika ada air 2 kullah, dia kemasukan najis, tapi gak ngefek, gak terpengaruh sama sekali, maka dia tidak berubah statusnya. Tapi kalau dia kemasukan najisnya banyak sampai mengubah salah satu dari 3 unsur tadi, maka status airnya adalah najis. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Ya. Saya sangat senang ketika Anda mengatakan jelas ya. Wallahu taala alam. Ini 2 hadis yang bisa kita sampaikan atau bahkan lebih ya, untuk kemudian memberikan kesimpulan tentang masalah fikih air. Bagaimana kita menilai kapan sebuah air itu tetap suci dan kapan berubah menjadi najis. Baik, cukup ya. Jam 1:30 pas. Ada waktu 3 menit barangkali mau disampaikan, silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Oh, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar materi? Nah, ya. Gimana? Lain waktu pak? Baik, takmir memutuskan lain waktu. Jadi insya Allah mungkin di kesempatan yang lain kita akan membahas seputar muamalah di masjid ini, tapi wallahu a'lam ya. Kapan itu? Tayyib. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.